Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi Tana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub. Ya satir al-uyub istur al-uyub ya allama al-ghuyub bi barakatil habib al-mahbub. Allahumma ya rabbana arzuqna fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin. Arzuqna ya rabbana fahmal Qur'an. Arzuqna ya rabbana hubbal Qur'an wa fahmal Qur'an wal 'amal bil Qur'an. Wahsurna yawmal qiyamati ma'al zumrati ahli al-Qur'an ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzukna tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis mulia ini untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah bersama para ulama-ulama ahli tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuahkan kekhusyuan kita kepada Allah, semakin takut melanggar Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang diridhoi sebagai muqaddimah perkumpulan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maidah kita masuk ke ayat ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء walakinna katsiran minhum fasiqun. Pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat tentang bagaimana orang Nasrani telah mengkultuskan Sayyidina Isa alaihi salam, nabi besar, nabi mulia, ulul azmi, mengkultuskan dan mengangkat melebihi dari batasnya, sehingga menganggap Sayyidina Isa AS adalah sebagai Tuhan. Kemudian juga dijelaskan Dengan hujjah yang orang paling rendah cara berfikirnya pun akan bisa faham. Itu disebutkan bahwasanya kana yakulani ta'am. Maksudnya kamu ini berfikir atau tidak? Kok bisa kamu itu menjadikan Isa sebagai Tuhan? Dan juga kau angkat ibundanya seperti itu juga. Coba, dua-duanya adalah makan makanan. Tuhan kok makan? Berarti kan butuh suruh berpikir nih dengan cara logikanya, dengan akalnya. Tuhan gak seperti itu, masa Tuhan butuh makanan? Suruh berpikir. Dan itu cara berpikir yang sangat sederhana. Orang awam pun mampu berpikir seperti itu. Artinya kalau pikirannya sehat, tentu mengatakan tidak mungkin Tuhan kok butuh makanan. Laper, cari makan, nanak nasi, dan sebagainya macam. Ya kulani ta'am, makan. Kemudian diajak berdialog lagi. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Bagaimana kalian itu, hai hamba-hamba, yang menganggap Sayyidina Isa sebagai Tuhan, atau yang menuhankan selain Allah? Suruh berpikir, apakah kalian akan menyembah sesuatu selain Allah yang mereka itu tidak bisa memberikan bahaya kepada orang lain dan juga tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri secara sesungguhnya? Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, beliau juga punya pengikut Hawariyun. Ternyata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi Muhammad. Para nabi-nabi itu, Nabi Musa, itu juga mengalami musibah yang Allah berikan kepada mereka. Merasakan sakit juga. Sayyidina Isa pun demikian, nabi-nabi yang lain demikian. Kalau memang mereka Tuhan, tidak akan mereka merasakan itu semuanya. Dan kalaupun mereka bisa memberikan manfaat, itu terbatas, namanya mukjizat. Terbatas. Bukan memberikan manfaat kapan ia mau, lalu bisa memberikan manfaat, tidak. Itu namanya mukjizat. Ini suruh berpikir. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah dilahirkan. Waktu kelahirannya Sayyidina Isa alaihissalam, adik Nabi Isa adalah dilahirkan. Dan sebelum dilahirkan, artinya tidak ada. Suruh berpikir juga bagaimana semesta ini, alam ini, urusannya dengan Tuhan yang kau anggap, apa, Nabi yang kau anggap Tuhan itu. Yang menegakkan semesta ini siapa? Yang menciptakan semesta ini siapa? Yang menjaga semesta ini siapa? Jadi dalam Al-Quran ini suruh dialog kita, suruh ngajak berpikir. Al-Quran ngajak berpikir bagaimana kau bisa anggap Isa sebagai Tuhan. Yang benar adalah Nabi Isa adalah Nabi mulia. Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan pada masanya. Dan lebih dari itu Nabi Isa alaihissalam kelak juga akan dimuliakan di akhir zaman. Karena itu adalah satu-satunya Nabi yang mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman. Tentang kisah Dajjal dan juga tentang kisah Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam diturunkan kembali oleh Allah dan saat itu bersolat bersama kaum muslimin yang diimami oleh Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Nabi Isa adalah Nabi mulia dan bukan Tuhan. Wallahu wassami'ul alim, Allah maha mendengar apa yang kau bincangkan tentang Nabi Isa alaihissalam dan maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan terhadap Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, di dalam kasus Sayyidina Isa ini memang waktu itu ada dua kutub ekstrim. Orang-orang Yahudi itu tidak bisa mengakui Sayyidina Isa sebagai Nabi, bahkan dianggap sebagai manusia rendah yang lahir dari seibu yang katanya pezina, kata orang Yahudi. Karena dilahirkan dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Jadi Yahudi merendahkan serendah-rendahnya. Ini termasuk berlebihan juga. Sisi lain orang Nasrani mengangkat setinggi-tingginya sampai diangkat sebagai Tuhan. Khairul umuri awsatuha, Islamlah yang menempatkan Sayyidina Isa pada tempatnya, yaitu sebagai Nabi mulia, bukan Tuhan. Dan ibundanya pun wanita mulia, bukan seorang wanita pelacur. Kemudian setelah itu ada rambu-rambu, kul ya ahlal kitab, ya ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu. Berlebihan di sini tadi masuk kutub ekstrim. Yang satu, orang Nasrani mengangkat Sayyidina Isa sampai menjadi dianggap sebagai Tuhan. Kemudian orang Yahudi merendahkan Sayyidina Isa sebagai anak haram, anak pezina yang direndahkan. Inilah taghlu fi dinikum. Tidak boleh kita berlebihan dalam agama, sebab semuanya harus sesuai dengan petunjuk. Tidak boleh mengangkat sesuatu melampaui batasnya. Jadi berlebihan, la taghlu fi dinikum, jangan kau ekstrim. Di saat mengangkat berlebihan kultus, itu tidak diperkenankan. Tapi kita harus tahu batasan daripada kultus. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia, melarang umatnya untuk mengkultuskan beliau. Tapi mengkultuskan sendiri dikasih contoh oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidina Isa mengkultuskan, agama orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa sampai menganggap sebagai Tuhan. La tutruni, maka Nabi pun beri contoh, jangan kau kultuskan aku. Seperti orang Nasara mengkultuskan Sayyidina Isa alaihissalam. Pengkultusan kepada Sayyidina Isa sudah jelas, yaitu mengangkat Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Maka sanjungan setinggi apapun kepada Nabi Muhammad, selagi kita tidak mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan, maka itu tidak termasuk kultus. Dan yang mengangkat Nabi Muhammad seperti Tuhan itu adalah syirik. Jadi kultus itu yang namanya wulu, ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau wulu meletakkan tidak pada tempatnya, merendahkan atau meninggikan berlebihan. Nabi diangkat menjadi Tuhan, atau orang biasa diangkat sebagai Nabi juga pelanggaran, dan itu kekufuran. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi, hanya ada seorang soleh, hebat dan sebagainya, lalu ke orang meyakini dirinya sebagai Nabi, ini termasuk wulu, dan itu adalah termasuk syirik. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi, maka kalau ada orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah orang keluar dari iman. Gulu, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, dengan cara yang tidak benar. Memang nanti ada, kita menyanjung sanjungan yang luar biasa, tapi dengan cara yang benar, yaitu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak orang di akhir zaman ini mencakar saudaranya dengan cacian, oloan, lalu menuduh kaum muslimin sebagai orang yang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW hanya karena mengadakan sanjungan, pujian kepada Nabi. Ini berlebihan. Alhamdulillah, ini hamba-hamba Allah kaum muslimin ini, setinggi apapun mereka menyanjung Nabi Muhammad, mulai dari syair-syair yang, kecuali mereka salah faham, syair-syairnya Imam Busiri dan yang lainnya, itu tidak ada sampai mengangkat Nabi Muhammad sebagai derajat Tuhan. Cuman ada kesalahpahaman dan kesalahpahaman dari sebagian orang, menganggap bahwasanya syair-syair Imam Busiri itu adalah syair syirkiyat, syair-syair syirik. Lah kalau ada orang tidak faham, ya urusannya dengan ketidakfahamannya. Bukan karena syair itu syair yang mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari syair-syair Imam Busiri itu rupanya karena salah faham. Syair Imam Busiri, salah satu syairnya misalnya, ya akrama khalqillahi, wahai paling mulianya makhluk Allah. Kalimatnya pun dengan makhluk Allah. Mali man aludu bihi siwaka inda. Mali aludu bihi, tidak ada bagiku untuk berlindung. Oh, ini kan kecuali kepadamu wahai Rasulullah. Ini Kalau orang membacanya sepotong seperti itu, ya ini kalimat berat. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat berlindung bagiku kecuali, tidak ada tempat minta pertolongan kepadamu kecuali kepadamu ya Rasulullah. Lah ini syirik. Tapi kalau kita memotong semacam ini jadi fitnah. Ini kisahnya apa? Indah hudutsi apa? Terjadi kejadian apa? Ini Imam Busiri bercerita tentang apa? Dan subhanallah, sayangnya yang salah faham ini bukan orang yang tidak ngerti bahasa Arab, akan tapi orang yang menghendaki fitnah kepada kaum muslimin, ingin mengatakan sufi dan orang Imam Busiri adalah punya syair-syair syirik. Itu Imam Busiri berkisah tentang, namanya hadis manabi itu kan cerita. Kalau dibentuk dalam syair tentunya bentuknya beda. Ceritanya itu kan kisah waktu di hari kiamat di padang mahsyar. Dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah bagaimana umat itu nanti di saat dalam keadaan panik di padang mahsyar, mereka bingung mencari pertolongan, datang kepada Sayyidina Adam, Sayyidina Adam tidak bisa memberi pertolongan, datang kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim juga tidak memberi pertolongan, datang kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Musa pun tidak memberikan pertolongan, datang kepada Sayyidina Isa, Sayyidina Isa tidak memberi pertolongan, datang kepada Rasulullah mengatakan hiyali syafaat akan aku berikan. Nabi melakukan sujud. Setelah Nabi melakukan sujud, kemudian disuruh mengangkat kepalanya. Irfa ra'sak, saltu tawashfa'tu syafa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa saja kau akan dikasih. Itu kisah. Jadi ya Rasulullah, saat itu enggak ada lagi tempat berlindung kecuali kepadamu. Ini mengisahkan untuk menyanjung Nabi. Dan mukadimah syair pun dia adalah ya akrama khalqi. Paling bagusnya makhluk. Cuman lihat orang salah paham, bahkan itu dikatakan mufti terbesar, ulama terbesar dan baik. Kenapa kau harus menyebar fitnah? Sehingga dari sinilah katanya ahli tasawuf adalah penyeru kepada syirkiyat. Enggak ada syirik yang diserukan ahli tasawuf. Memang di sana ada pelanggaran-pelanggaran dari sufi-sufi palsu. Dalam semua disiplin ilmu memang ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada penjahatnya, wadda adalah peletak-peletak hadis palsu, ada. Dalam fikih ada mutasahilin fil fikih, orang yang gampangkan hadis dalam fikih, ada. Dalam akidah pun ada khawarij, ada ini. Dalam ilmu tasawuf pun ada pemalas ngaku tasawuf, bukan dia tasawuf, tapi dia mengatasnamakan tasawuf. Sufi adalah besar, sufi adalah hebat. Dan ada sampai satu orang membuat buku kritik kepada Imam Busiri, kita yang ajam saja terlucu melihat kritiknya itu. Kalau dari kedengkian lihat, semua yang indah pun menjadi tidak indah. Dari kebencian, sebetulnya dia akan menjadi rendah gara-gara mengkritik Imam Busiri. Itu syair-syair dahsyat indah dan tidak ada syirkiyatnya. Kecuali karena pemahamannya yang lemah atau orang pura-pura tidak faham lalu menyebar fitnah, dan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penyanjung-penyanjung Nabi, tidak ada yang mengkultuskan Nabi, tidak ada yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan sampai hari ini. Tidak ada yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Kalau ada orang mengangkat Nabi sebagai Tuhan, semua ahli tasawuf sepakat kalau itu syirik. Tidak usah minta bantuan fatwa orang lain. Para ahli tasawuf dari kaum Asy'ariyah semua mengatakan bahasanya, yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan adalah syirik. Ini selesai. Nah, ini dilarang oleh Allah, oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqulu fi dinikum, jangan engkau berlebihan dalam urusan agamamu. Nah, ini berlebihan di sini ya. Mengisahkan tentang kisah orang Yahudi dan orang Nasrani, ada kelebihan yang berlebihan. Orang Nasrani mengangkat Nabi Isa berlebihan sampai diangkat Tuhan sebagai Tuhan, berlebihan merendahkan sampai mengatakan Sayyidina Isa adalah lahir dari perut wanita yang rendah, dan ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian apa? Wala tattabi'u ahwa aqaumin qad dallu. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu kaum-kaum yang telah sesat. Jadi mereka itu mengkultuskan itu juga karena hawa nafsu. Mereka hawa nafsu. Baik mengkultuskan, baik yang menghulu tadi hawa nafsu. Yang berlebihan tadi hawa nafsu, di saat merendahkan karena takut kehilangan kemapanan mereka. Mereka sudah merasa nyaman dengan posisinya sebagai pembesar-pembesar agama, tokoh pada waktu itu. Karena ada agama baru, agama Sayyidina Isa, maka menolak. Lalu mengatakan Nabi Isa lahir dari perut wanita rendah. Ini itu mengukti hawa nafsu mereka. Dan juga kadang mengangkat berlebihan itu juga hawa nafsu. Tidak usah kita bicara tentang seorang Nabi yang harus diangkat sebagai Nabi. Kadang seorang murid pun harus berdusta tentang gurunya untuk mengangkat karena kepentingannya. Contohnya apa? Kalau membesarkan seorang guru adalah boleh, dan itu adalah kewajiban seorang murid untuk mengagungkan dan membesarkan guru karena ilmunya sampai ke Rasulullah melalui guru tersebut. Yang enggak boleh adalah membesar-besarkan dengan berbohong. Tapi di balik itu ada tujuan. Jadi membuat cerita khayal keramat tentang gurunya, padahal enggak pernah ada gitu. Pokoknya dibesarkan sampai yang dengar pun nek juga. Ini ada model atba itu, sehingga ada matbu, seorang imam, seorang ulama itu kadang rusak gara-gara pengikutnya yang berlebihan. Karena hawa nafsu, bercerita tentang ini, enggak, itu sudah berlebihan, dikit-dikit ini, dikit-dikit, Masya Allah. Dikit-dikit keramat, keramat, keramat. Padahal mungkin hal yang wajar saja. Atau bercerita tentang sesuatu yang enggak pernah ditemui, berhayal. Karena apa? Kalau guru naik, aku kan orang paling dekat, pasti naik, aku kekaat. Saya punya keramat ngikut nanti, gandul saya. Kalau saya gedekan keramat, keramat gandul ya. Kalau guruku saya keramat-keramatkan, lah saya kan murid dekatnya. Pasti saya juga suatu ketika mendapatkan kemuliaan, kekeramatan seperti guru saya. Ini juga hawa nafsu. Sama waktu mengangkat Sayyidina Isa berlebihan, itu juga hawa nafsu. Maka jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Hah? Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Qaddallu, mereka telah sesat. Mereka sesat di saat mengatakan Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Ternyata tidak sampai di situ. Mereka juga adallu mingqablu nih, kaum mingqablu. Jadi sebelum Sayyidina Isa juga ada. Bagaimana kisah Uzair yang dianggap sebagai anak Tuhan, dan sebelumnya sudah ada pengangkatan manusia menjadi tuhan-tuhan-tuhan-tuhan palsu. Jadi sudah ada kisah sebelumnya Sayyidina, sebelum kaum Hawariyin, pengikut Sayyidina Isa alaihissalam, itu ada. Sudah ada orang yang mengangkat manusia sebagai Tuhan, dan mereka itu sesat wa adallu, dan menyesatkan kathiran, orang banyak. Wadallu an sawa'is sabil, dan sungguh mereka adalah orang yang tersesat dari jalan yang Allah ridai, jalan benar, jalan lurus. Innal ladzina kafaru bani Israil an lisani Dawud wa Isa. Apakah kamu tidak ingat kisah orang-orang terkutuk dari Bani Israel melalui lisannya Sayyidina Dawud alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, pengikut Sayyidina Dawud, Sayyidina Musa dikutuk karena melanggar Nabi Musa alaihissalam menjadi kera. Pengikut Sayyidina Isa melanggar Sayyidina Isa menjadi babi. Lu'ina, telah dikutuk kaum Bani Israel karena pelanggaran mereka kepada nabi-nabi mereka, dan dikutuk sehingga menjadi kera, menjadi babi. Dzalika bima asau, itu karena kemaksiatan mereka, pelanggaran mereka, pengingkaran mereka kepada nabi mereka, penentangan mereka kepada nabi mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka benar-benar telah melampaui batas. Melampaui batas. Jadi batas-batasan yang sudah diberikan itu dilanggar, termasuk jangan kamu mengambil ikan di hari Sabtu. Cuman yang dilarang itu setannya itu goda. Hari Sabtu ikannya banyak. Banyak ikannya. Akhirnya di hari Sabtu akhirnya menjadi dikutuk menjadi kera. Tapi kera yang ada pada zaman itu yang dikutuk dari manusia bukan kera hari ini, bukan, sudah mati, sudah hangus setelah itu. Jadi kera hanya beberapa hari saja dan mati. Ini wa kanu ya'datun. Nah, ini sebetulnya ayat ini diceritakan oleh Allah, apa kisah ini diceritakan oleh Allah agar kita belajar. Dan ingat bahwasanya hukuman Allah juga akan diberikan kepada siapapun, termasuk umat Nabi Muhammad. Cuman termasuk dari keutamaan umat Nabi Muhammad ini, kalau punya dosa, punya kesalahan ini, Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Kalau umat terdahulu itu, kalau melakukan pelanggaran di malam hari berzina, besok di jidatnya ada tulisannya, gak bisa lari dari itu semuanya. Dan kutukan terjadi beneran jadi kera. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ingat, hukuman tetap ada. Jadi termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad, awas, hukuman tetap ada. Kalau kita tidak benar, masih melanggar, Nabi akan jadi kera di akhirat, na'udzubillah. Akan menjadi khinjir babi di akhirat nanti. Dan itu lebih pedih lagi. Jangan sampai merasa aman, mana yang terkutuk kita, buat terkutuk kepada kita, aman-aman saja. Tidak, hukuman yang paling serem adalah yang ditundakan nanti di akhirat. Di dunia dibiarkan saja, akan tapi tidak segera tobat. Tapi harus paham kita bahwa Allah memberikan kepada kita penundaan ini adalah karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, agar kita segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu la yatanahuna ammunkarin fa'aluh. Baik. umat itu akan dikutuk dari masa ke masa, mulai dari zaman Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad dan akhir zaman itu. Sebabnya adalah kanu layatanahauna ang mungkarin fa'aluh, karena mereka tidak biasa dengan kegiatan menghentikan kemungkaran. Kalau sudah di satu kampung itu umat tidak pernah ada yang mencoba menghanjaukan orang dari kemungkaran, nahi mungkar, atau memerintahkan kebaikan, maka tunggu kehancuran. Musibah akan ditimpakan oleh Allah kepada siapapun yang ada di situ, termasuk kepada orang yang katanya baik sekalipun. Maka bersyukur kalau di satu masa banyaknya kebrutalan, banyaknya kerusakan, apalagi yang paling penting lagi, yang paling harus kita cermati, kerusakan akidah. Ternyata masih ada tokoh-tokoh besar, tokoh ulama yang masih berkeras untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebetulnya diam-diam mereka itu menjadi sebab keselamatan kita. Musibah akan diangkat oleh Allah dari kita. Karena apa? Ada amar ma'ruf nahi munkar. Awas dan awas kalau sudah ulama juga tidak ada layatanahu an munkarin fa'aluh. Kalau mereka sudah tidak menghentikan kemungkaran, tidak menyuarakan kebenaran, ketahuilah musibah akan ditimpakan oleh Allah kepada kita semuanya. Na'udzubillah. Maka puji syukur kepada Allah, negeri kita masih punya ulama-ulama yang masih selalu untuk menegakkan kebenaran, menyeru kepada kebenaran, menghentikan kemungkaran. Ketahuilah bahwasanya sesuai apa yang Allah firmankan, dengan mereka itulah akan terangkat musibah dari kita. Kalaupun kita tidak bisa melakukan seperti mereka, paling tidak kita mendoakan setiap sholat dengan kunut nazilah kita, setiap habis sholat, di tengah malam, kita doakan mereka dengan doa-doa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada pejuang-pejuang itu, memberi keikhlasan dan terus tetap berjuang agar musibah ini terangkat dari negeri ini. Kanu labi sama kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan itu. Tadi pengkultusan, penolakan kepada Nabi, penghinaan kepada Nabi, penolakan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau penghinaan kepada yang dibawa oleh Nabi, penghinaan kepada agama yang dibawa oleh Nabi, penghinaan kepada firman-firman Allah, itu semua mengundang musibah. Tapi kalau masih ada orang yang berjuang, insya Allah masih selamat. Kalau masih ada orang memperjuangkan agama, nahi mungkar dan amar ma'ruf, musibah akan dijauhkan oleh Allah dari kita. Jadi sebetulnya mereka itu, para berjuang-berjuang itu menjadi sebab kita ini terbebas dari musibah di dunia sebelum musibah di akhirat. Semoga Allah menjaga mereka semuanya, memberikan kekuatan kepada beliau-beliau, memberikan keistiqomahan, dan mengirim pejuang-pejuang yang banyak untuk menghentikan kemungkaran di negeri ini. Tapi ingat, taro kathira minhum yatawallawna alladhina kafaru. Ini kisah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi, kau akan melihat nanti ada banyak orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang semestinya menerimamu, wahai Muhammad. Karena dalam kitab suci mereka disebutkan tentang Rasulullah. Orang Yahudi bahkan menanti-nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani pun menanti kedatangan Nabi dalam kitab suci yang belum mereka rubah, kecuali di saat ada kedengkian mereka kepada Nabi baru ada perubahan dirubah. Sebenarnya mereka menemukan dalam kitab suci mereka tentang sanjungan kepada Nabi Muhammad, penantian mereka kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana mereka itu sangat mengetahui Nabi Muhammad dengan jelas dan tidak ragu lagi. Seperti seorang ibu dan bapak mengenali anaknya. Gak ada seorang bapak ibu pergi ke majelis membawa anak lalu pulang membawa anaknya orang lain, itu gak ada. Karena pasti hafal dari suaranya, dari tangannya, dari bau keringatnya, semuanya mengenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai digambarkan orang-orang ahli kitab itu sangat mengetahui sifat Nabi seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Bahkan mereka sudah sangat biasa akrab untuk memohon kepada Allah kemenangan dengan Nabi Muhammad. Bakanu min qablu yastaftihuna alladhina kafaru. Akan tapi ketahuilah di saat Nabi datang, apakah mereka itu lalu bergegas untuk mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memang yang ada keinsafan di dalam hatinya ada, tapi mereka tidak banyak. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang yang dikuasai oleh kedengkian, Malaikat malah bersekongkol dengan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkan tara katsiran minhum, akan tapi kamu akan melihat kebanyakan dari mereka itu yatawallawnal ladzina kafaru, malah bersekongkol mendukung, mencari pembelaan dari orang-orang kafir yang tidak bisa nerima Nabi waktu itu. Sehingga orang-orang kafir yang ada di Mekah waktu itu bersekongkol, atau yang di Madinah orang-orang kafir bersekongkol dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani untuk merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini terus akan berlanjut sampai akhir zaman, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, orang munafik. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena munafik itu pada hakikatnya bukan orang yang beriman, tapi orang kafir batin. Ya, ini persekongkolan ini terjadi sampai hari ini pun juga ada. Taro kathiran, kau akan melihat banyak dari orang yang mereka itu katanya umat Nabi Muhammad, ternyata mereka bersekongkol mendukung orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang merendahkan Nabi Muhammad, yang merendahkan Al-Quran, yang merendahkan agama Nabi Muhammad, bersekongkol. Ini disebutkan taro kathiran minhum, banyak. Yatawallawna alladhi kafaru. Mereka mendukung dan mencari dukungan. Ada tawallawna, ada mualah. Ya tawallawna, mulai dari mendukung mereka agar mereka menjadi orang yang mengurusinya. Ini kisahnya disebutkan ini, awas ada nanti manusia-manusia yang mereka itu membuat dukungan kepada orang-orang yang bakal membahayakan untuk agama ini. Ini adalah peringatan juga. Dan itu akan terjadi setiap masa, biarpun kelas kecil misalnya, kelas kampung, kelas desa ada, kelas pengurus RT RW ada, kelas pengurus pasar ada. Ini kelasnya masing-masing. Ada kelas bupati, ada kelas gubernur, ada kelas ini nanti. Jadi mendukung orang-orang yang memusuhi Nabi secara keimanan, biarpun secara perilaku tidak tampak memusuhi Nabi misalnya. Tapi dikatakan orang yang memang secara lahir tidak memusuhi Nabi, tapi secara batin mereka adalah anti Nabi. Yaitu siapa? Mereka yang tidak mengakui Nabi sebagai Nabi. Maka hati-hati, jangan sampai kita digolongkan bersama orang-orang munafik atau orang yang bersekongkol dengan orang-orang kafir ini. Tarokathiran ini, yaitu apa? Mendukung mereka. Hari ini Anda harus berpikir bahwasanya urusan Anda adalah dengan Allah dan ada akhirat di sana. Ini diuji kita dengan hal yang demikian ini. Saat ini pun kita merasakan ada dukungan yang datang kepada dari kaum muslimin sekalipun, atau muslim apa di sini kan dijelaskan. Muslim seperti apa itu? Mana keimananmu? Seorang muslim mendukung orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad untuk jadi ketua RT-nya misalnya. Tanggung jawab di hadapan Allah. Itu baru ketua RT. Tapi kalau Anda mendukung seorang kafir yang bakal menjadi ku, ini bukan masalah diskriminasi. Anda sebagai, kalau ada orang Kristen dengar suara ini, Anda berhak mendukung tokoh Anda sebagai orang Kristen. Tapi saya bicara di rumah tangga sendiri, mungkin orang di luar Islam tidak usah banyak dengar ini. Saya bicara tentang rumah tangga saya sendiri, rumah tangga kaum muslimin, kami himbau kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada. Urusan Anda dengan Allah, awas, urusan Anda dengan Allah. Kalau Anda memilih, kalau Anda mendukung orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, ketahuilah urusanmu panjang nanti di akhirat. Semoga orang Jakarta dengar ini, orang Surabaya dengar ini, orang Pontianak dengar ini, orang Cirebon harus dengar paling dekat. Ini urusannya dengan Allah ini. Kalaupun kita menemukan orang tersebut baik, itu kan urusan dengan manusia. Tapi ada lagi urusannya dengan Allah. Dia mungkin baik dengan kita, akan tapi baik dengan kita perlu kita balas sebagai kebaikan yang diberikan kepada kita. Tapi bukan urusan yang satu ini, bukan harus saya angkat jadi ketua RT, enggak dong. Dia baik dengan saya, belok besoklah saya suruh nginep di Villa Al-Bahjah sana, boleh. Oh, dia baik kok, makan di sini saya sembelihkan kambing, oke. Tapi kalau saya harus mengangkat Anda jadi kuhu, enggak bisa dong. Ini bukan bab itu. Kebaikan Anda kepada kami, anggap saja ada seorang Nasrani baik kepada pondok, jaga pondok dan sebagainya, awas. jangan ganggu dia. Kami akan serukan kepada semuanya, jangan ganggu dia. Kalau sakit tolong dia. Kalau datang ke sini juga anggap dia. Kalau lapar kasih makan dia. Tapi tidak serta-merta setelah itu kita jadikan ketua pondok, kan gitu. Ini permasalahan kita, ini permasalahan hawa nafsu. Tetap kebaikan kalau memang orang itu baik, tapi jangan kau jadikan penolong. Tidak menolong di sini adalah dikatakan sebagai pemimpin-pemimpinmu. Kami ingatkan kepada kaum muslimin semuanya, kalau ada iming-iming tentang pangkat itu juga sementara, tentang kekayaan sementara. Tentang kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya adalah iman. Kalau orang punya iman, biarpun di dunia nyungsep, masih selamat nanti di akhirat. Tapi ketahuilah, biarpun berjaya di dunia, Anda punya 10 gedung, rumah 16, punya 16 istana, mobil bisa terbang, ketahuilah, kalau kau mati, ketahuilah sengsara di alam barzah. Itu hanya 70 tahun. 70 tahun pun belum tentu bisa pakai semuanya. Umur 60 saja sudah kadang-kadang naik mobil mual tuh. Pakai AC enggak bisa. Itu banyak orang-orang seperti itu. Mau apa kita? Hei ahli iman, urusanmu dengan Allah. Tarakadzira minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kau akan melihat banyak orang yang mendukung orang-orang kafir. Kau akan melihat orang-orang yang banyak mendukung orang kafir. Labisa maqaddamat lahum anfusuhum. Alangkah jeleknya apa yang mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri. Artinya dia telah menyiapkan di akhirat untuk dirinya sendiri sesuatu yang sangat jelek, yaitu apa? Daftar masuk neraka. Ansakhitallahu alaihim, Allah akan murka kepada orang semacam itu. Yang mendukung orang-orang yang tidak beriman, Allah akan murka kepada mereka. Wa fil adzabi hum khalidun, karena mereka akan abadi di dalam neraka. Loh, dia kan orang Islam, gimana abadi di dalam neraka? Islam itu lahir, tapi kalau batinnya seorang munafik, hakikatnya dia tidak punya iman. Kalau sudah tidak punya iman, dia akan abadi di dalam neraka, biarpun di dunia pakai kopiah putih, pakai jubah, pakai imamah. Tapi orang munafik itu ada fid darkil asfali minan nar, di dasar jadi keraknya neraka jahannam. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahli iman yang sesungguhnya. Walau kanu yu'minuna billahi, kalau memang benar nih mereka itu beriman kepada Allah. Diberikan kepada siapa ini khitab? Kepada orang Yahudi dan Nasrani yang berpegang kepada agama yang belum berubah. Dan ini juga berlaku kepada orang Islam yang masih berpegang dengan agama yang belum dirubah oleh guru-gurunya. Guru-guru palsu, pemikiran palsu, pemikiran kacau. Pemikiran yang tidak diambil dari sanad guru, ilmu diambil dari orang kafir. Kan ada sekarang ketren profesor doktor, ilmunya diambil di negeri kafir, dari profesor kafir, guru akidahnya kafir, gurunya kafir, guru pemikirannya kafir. Lah ini kan berbahaya. Laukanu yu'minun, kalau mereka ini benar iman kepada Allah dengan benar, kenal Al-Qur'an, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yahudi kenal Injil, kenal Injilnya, Tauratnya. Orang Nasrani benar-benar mengenali Taurat yang sesungguhnya, berpegang. Law kaanu yu'minuna billahi wan nabi, kalau mereka mengimani nabi yang sesungguhnya. Kalau orang Yahudi adalah dengan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa dengan sesungguhnya, Nabi Isa sesungguhnya, dan Nabi Muhammad, orang yang beriman mengaku muslim mukmin ini. Kalau mereka orang-orang beriman mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi yang sesungguhnya, dan juga pengikut Sayyidina Isa mengikuti Nabi Isa yang sesungguhnya, pengikut Nabi Musa mengikuti Nabi Musa yang sesungguhnya, maka beres urusannya. Apa? Akan selamat. Mereka kalau mengimani kepada Nabi tersebut, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, wa ma'unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut. Kalau memang orang-orang ini, yang katanya profesor, atau mungkin ulama, kiai gede sekalipun, kalau memang mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, dan percaya betul kepada ilmu yang diturunkan, diambil ilmunya dari guru yang benar, sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mattakhaduhum awliya'a, niscaya tidak akan bisa, tidak akan mau mengambil orang-orang yang tidak beriman itu sebagai pengurus-pengurusnya, pemimpin-pemimpinnya, tidak akan bisa. Mengambil saja tidak, apalagi menyuruh orang mengangkat, enggak akan meromosikan. tidak akan terjadi, dijelaskan, tidak akan mempromosikan kalau betul di dalam hatinya ada keimanan. Kalau ada di dalam hatinya benar-benar keimanan kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mustahil mereka menyerukan yang demikian, menyerukan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin seperti itu, pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakin kathiram minhum fasikun, tapi kekuatan juga ini, tapi banyak, bukan satu dua, banyak, dan banyak itu bisa bilangan, banyak itu bisa nama, banyak itu bisa sebuah sistem kekuatan. Kathir itu adalah menjadi kekuatan, kathir banyak, banyak jumlahnya bisa jadi, oh tapi jumlahnya tidak banyak, tapi punya kekuatan, dia pengurus apa, ketua apa, pemimpin apa, ini bisa jadi kekuatan menjadi banyak. Karena apa? Mengatasnamakan orang yang ada di bawahnya. Tarkathiram minhum walakin kathiram minhum, tapi banyak dari mereka itu adalah orang-orang fasik, orang yang enggak benar. Al-Quran yang menjelaskan, Anda tidak usah mencari kemana-mana, sebab ini nasihat bukan untuk kita arahkan ke orang lain, ini adalah nasihat bukan Anda, untuk Anda yang mendengar suara ini. Maka Anda tidak usah mencari-cari setelah ini. Pokoknya kalau ternyata Anda adalah seorang tokoh, pemimpin ulama, pemimpin umat, maka ingat, dengar ini. Kalau Anda seorang pejabat, dengar ini. Kalau Anda seorang awam, dengar ini. Tugas kita bukan mencari-cari, oh itu kata Buya, itu pasti itu. Enggak, kita jangan ngurus orang lain. Maksudnya dia pun kalau dengar ya, oh Buya ada tokoh begini, semoga dengar ini. Saya tidak mengatakan dia, tapi kami berkata kepada diri saya sendiri dan kepada Anda semuanya, jangan seperti itu. Selesai. Enggak usah cari-cari ya. Bulan. Pokoknya Anda jangan dukung. Makanya seandainya, semoga ini, kalau seandainya orang Surabaya dengar ini semuanya, atau orang Jakarta dengar kan enak, nih. Orang Muslim Jakarta dengar ini, orang Muslim Pontianak dengar ini, orang Muslim mana yang Cirebon dengar ini. Yang kita inginkan adalah belajar. Siapapun Anda, takutlah kepada Allah. Masalah malu di dunia nggak mungkin. Wah, kemarin saya ikut mendukung itu. Mendukung siapa? Saya mendukung itu, calon RT itu misalnya. Tapi sekarang saya tobat. Hei orang tobat istimewa, pangkatmu tinggi di hadapan Allah. Enggak usah malu. Tapi saya sudah terlanjur ya. Kalau terlanjur bukan berarti harus nyebur terus. Entaskan dirimu dari kehinaan itu. Selamat nanti. Itulah yang harus kita hadirkan. Semoga Anda adalah selamat semuanya. Kita selamat. Mendukung Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kita mengangkat orang yang betul mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukron kesron kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga dengan ilmu tersebut kita bisa tambah dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin menanyakan langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik. Untuk pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesudahnya, afwan kathir. Buya yang terhormat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa yang diambil dari Allah melahirkan seorang Nabi Isa lewat Siti Maryam tanpa bapa, dan Allah melahirkan Siti Hawa dari sulbi Adam, alias melahirkan seorang bapa, melahirkan seorang ibu tanpa bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, mengenai harta warisan Buya. Gimana? Mengenai harta warisan. Mengenai harta warisan. Harta warisan. Ya. Ini Buya, harta peninggalan orang tua saya itu sudah dibagikan berdasarkan syariat Islam. Nah, ini yang berkaitan dengan harta yang didapatkan oleh ibu saya. Ibu saya mendapat harta seluas 70 meter persegi dan disatukan dengan paman. Yang di? Disatukan dengan paman. Satukan. Disatukan dengan paman saya menjadi 140. Nah, kemudian ibu saya tidak mempunyai segel kepemilikan hak, Bu ya. Yang ada hanyalah pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan ibu saya. Harta peninggalan kakek dan nenek saya sudah meninggal dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu ibu meninggal. Anak yang ketiga ibu saya tuh, Bu ya. Kemudian anak yang pertama itu perempuan juga dan anak yang kedua perempuan juga. Kemudian anak yang nomor 4 laki-laki tapi sudah meninggal tanpa mempunyai keturunan. Kemudian anak yang kelima sama laki-laki mempunyai keturunan tapi di luar nikah, Bu ya. Baik. Saya berupaya untuk menyelesaikannya berdasarkan syariat Islam melalui jar ulama, Bu ya. Upaya itu tidak kesampaian. Saya diundang ke desa, di sana saya dikelilingi dua orang polisi, Pak RT, Pak RW dan para penuntut warisan yang anak yang pertama dan anak itu. Permasalahan yang saya hadapi, Bu ya, apakah suatu kebodohan saya yang berani mengungkapkan hal anak di luar nikah dengan maksud untuk bersaksi sebagai pengganti orang tua saya, kedua orang tua saya, karena kebodohan dan ketidaktahuan orang tua saya, Bu ya. Anak di luar nikah tadi. Ya, Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah hikmahnya, yang pertama dan utama adalah agar kita itu sadar dan mengerti bahwasanya Allah Maha Kuasa bisa buat apa saja. Kalau perlu dari pohon keluar manusia juga bisa kalau Allah berkehendak. Jadi selagi yang urusannya ini agar semakin yakin bahasanya, agar orang itu tidak meyakini bahwasanya kejadian itu karena sudah menjadi rutin itu seolah-olah lupa dengan Allah, sehingga laki perempuan berhubungan lalu lahir seolah lupa tidak ada Allah di situ. Padahal banyak suami istri yang sudah normal semuanya nggak hamil kan ada, nggak ada. Jadi supaya kita tidak memenuhankan hukum alam ini. Karena hukum Allah yang membuat adalah Allah. Nah, kalau badan dibakar itu ya hangus pasti. Tapi Allah buktikan Nabi Ibrahim dibakar enggak biar tahu bahasanya apa. Yang menjadikan membakar itu Allah bukan api. Itu. Jadi seperti itu. Sama. Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak agar tahu bahasanya menciptakan Nabi Isa adalah Allah, bukan seorang suami buat anak. Itu gak ada itu. Jadi biar tahu. Jadi sebenarnya untuk membangun keimanan agar kalau kita ini melihat hukum alam ini masih ingat Allah, bisa diperlebar dalam segalanya. Apakah betul setiap air itu bikin puas kalau orang minum? Belum tentu. Pembunuh Sayyidina Husain itu dikasih satu trim air gak bisa puas sampai mati karena sudah dihukum oleh Allah di dunia. Apakah setiap menu yang masak enak itu menjadi orang nafsu makan? Belum tentu itu orang kena demam bilang pahit semua makanan dan enggak ada tahu bahwasanya ya, di sana ada kekuatan yaitu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Jadi enggak usah bingung kalau mengatakan enggak usah kaget, oh Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak berarti bapaknya adalah Tuhan. Ya kalau memang Nabi Isa perlu diangkat Tuhan, maka yang paling pantas diangkat Tuhan siapa? Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, hebat lagi. Tapi tetap Nabi Adam adalah hamba Allah. Jadi martabat keunikan itu adalah apa? Nabi Adam paling unik. Nomor dua Siti Hawa, ketiga Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu martabat ketiga tentang keunikan, kenapa harus dituhankan? Mestinya ada Nabi Siti Hawa lebih aneh lagi. Tidak dari rahim, tapi dari tulang rusuk. Lebih unik lagi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Suruh berpikir. Itu adalah dialog Al-Quran. Waktu ada orang mengatakan Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena dilahirkan dari seorang ibu tanpa bapak. Suruh berpikir. Adam pun tercipta tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu. Hikmahnya adalah agar kita tidak menganggap hukum alam itu pasti harus seperti itu. Lupa bahwasanya di sana ada Allah yang menciptakan hukum alam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah waris. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Kalau dalam urusan pembagian itu hendaknya segera diberesi urusan tanahnya agar tidak terjadi sengketa di dalam diri Anda dengan paman misalnya, karena tanahnya ibu dengan paman masih digabung. Sementara ibu enggak punya surat, paman punya surat. Lihat, di mahkamah menang paman, tapi di hadapan Allah paman masuk neraka. Kan urusannya yang paling yang sebenarnya seperti apa? Maka dari itu urusan-urusan tanah dan sebagainya itu yang dipentingkan adalah hakikatnya, bukan surat. Nabi pun pernah memberikan hukum kepada orang yang bersengketa. Nabi mengatakan, ini aku berikan hukum kepadamu sesuai zahirnya, batinnya engkau yang tahu. Kalau kamu berbohong berarti kau mengambil api neraka. Kita pun juga begitu, zahirnya seperti ini. Makanya Anda jangan berbohong kalau Anda tahu oleh ibunda Anda sudah diberikan kepada adik. Nak, tanah yang sebelah sana buat adikmu loh ya. Iya, tak taunya gara-gara suratnya belum beres saja langsung, kesempatan nih. Oh, kesempatan bagiku untuk masuk neraka. Ya gitu, sama kayak ngomong gitu sebetulnya. Jadi biarpun surat belum ada, tapi kalau memang haknya adik kita, berikan. Kan perlu proses namanya surat. Bisa saja seorang tua ngomong hari ini, besok meninggal. Tapi di sisi lain kita juga jangan berbohong mengaku-ngaku. Baik. Kemudian masalah pembagian warisnya sangat jelas bahwasanya untuk menjadi saksi siapa saja. Ada masalah anak di luar nikah semestinya tidak boleh ada yang tahu, itu harus tutup, enggak boleh disuarakan kalau dia adalah anak di luar nikah. Karena tugas kita adalah menutup aib. Jangan biasa, jangan sampai kalau kita melihat ada orang hamil di luar nikah kemudian ada anak tanpa bapak atau anak lahir di luar nikah lalu Anda ikut menyuarakan. Tapi tugas Anda adalah menutup sampai kapan, sampai mati Anda mati atau dia mati, tidak boleh Anda sebarkan. Ini amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali Anda berkata itu anak jadah, anak haram, anak apa. Oh, hati-hati, itu mulut kotor, mulut busuk. Sebab yang namanya perzinaan dan sebagainya harus ditutup karena Allah Maha Pengampun. Siapapun yang pernah terpeleset dalam zina, kalau dia tobat benar maka Allah akan ampuni. Tapi begitu sebaliknya, jika ada orang menyebar kehinaan dirinya menjadi tidak diampuni oleh Allah, atau orang yang menyebar kehinaan orang lain tidak akan mati kecuali diuji dengan kehinaan yang serupa. Maka jangan sampai kita bicara tentang masalah itu. Adapun untuk menjadikan saksi tentang hakikat tanah itu boleh siapa saja, tidak harus anak sendiri dan siapa, bahkan lebih bagus dari orang luar. Adapun masalah pembagiannya sangat sangat sangat sangat jelas, karena dia ada anak laki-laki, dibagi antara anak perempuan dengan anak laki-laki 1:2 dan habislah tanah itu. Adapun nanti Ibu, jelentrehnya yang sesungguhnya kayak apa sih, barangkali masih ada orang yang tersembunyi. Kalau orang meninggal dunia sudah enggak mendapatkan. Saudara Anda yang sudah meninggal dunia, anak laki-laki sudah meninggal dunia tidak mendapatkan waris. Karena apa? Meninggal dunia mendahului ibundanya. Tapi ibunya mewarisi dari sang anak. Makanya yang mewarisi itu adalah siapa? Yang masih hidup. Bukan berarti anak pasti mewarisi ibunya. Bukan. Makanya sungguh sangat kurang ajar. Sangat kurang ajar plus kurang ajar plus kurang ajar. Jika ada anak, mas, ibunya masih hidup ngomong, mama, bubu, mana warisan buat saja, buat saya. Ini kurang ajarnya anak itu. Memangnya ibumu harus mati duluan dari kamu? Bisa mati duluan tuh anak, hati-hati. Anak minta waris kepada ibunya, ibunya masih hidup. Anak minta waris kepada bapaknya, bapaknya masih hidup. Bah, warisan saya mana? Ini kan kurang ajar. Seolah-olah mendoain bapaknya cepat mati. Ini kan kurang ajarnya anak itu. Bisa jadi yang mati adalah kamu sebagai anak, ibumu mewarisi dirimu kok. Awas, hati-hati wahai anak, hati-hati. Kalau Anda minta kepada ibundanya, abah, umi, minta, saya belum punya rumah, bisakah ibu ngasih saya rumah? Boleh, tapi jangan pakai bahasa, warisan saya mana? Kurang ajarnya anak itu. Dan ada itu, kadang santri juga, tidak tahu ilmunya dari mana itu. Itu ilmu syaitan, ilmu kurang ajar itu. Kepada ibunya, bisa jadi ibunya panjang umur, dia baru umur berapa sudah mati itu orang. Matinya pun tidak enak karena kurang ajar sama ibunya, na'udzubillah ya. Jadi yang mewarisi adalah yang hidup, yang meninggal diwarisi. Bukan harus anak mewarisi mewarisi dari ibu, bisa jadi ibu mewarisi dari seorang anak. Adapun detailnya ibu nanti bisa menghadap siapa yang hidup, kemudian datanya mana, hartanya mana. Karena kalau pun disampaikan begini, ibu harus ngerekam nanti ditulis lagi. Intinya seperti ibu, ada beberapa poin nanti yang perlu saya sampaikan. Pertama masalah surat harus jelas, kalau Anda punya hak milik beresi. Kemudian yang kedua adalah urusan masalah aib pernikahan, apa perzinaan, jangan sampai kita ikut menyebarnya. Mungkin itu orang di dalam rumah Anda sendiri, sebaiknya Anda tutupi juga. Di samping aib di dunia, aib di akhirat. Sebab aib yang paling enggak bisa dihilangkan adalah aib zina. Kalau ada seorang kafir masuk Islam namanya apa? Mu'allaf. Seorang anak masih bangga, oh ibu saya mu'allaf tahun 80. Mu'allaf jadi baik masih. Tapi kan, ibu saya pezina. Nempel di jidat sampai mati. Na'udzubillah. Maka zina adalah kehinaan. Hanya orang-orang rendah saja yang melakukan perzinaan. Maka dari itu, bantu mereka untuk mulia. Siapapun yang kepleset dalam zina, dengan cara apa? Menutupi aib mereka. Sehingga percaya dirinya ada, tidak dihinakan oleh masyarakat. Sehingga di saat untuk tobat menjadi ringan. Akan tapi kalau sudah di kampungnya diketahui kalau dia pezina, dia putus asa. Orang satu kampung pun sudah tahu kalau saya pezina. Ngapain saya tahan-tahan? Biarin deh. Emangnya gue pikirin. Bahasanya. Terserah. Lu mau bilang apa? Malah suamimu besok tajak zina, bisa ngancam begitu karena sudah dihinakan di kampungnya. Maka tidak boleh kita ungkap itu. Itu yang lebih penting daripada yang ditanyakan. Ada masalah rincian waris, nanti bisa menghadap kepada kami di kesempatan yang berbeda. Baik. Baik Bu ya. Kami ingin membacakan pertanyaan dari salah satu dari via media online Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Saya Ari, pengagung Buya dari Lombok. Saya mau bertanya. Di kampung saya ada sepasang suami istri yang berbeda akidah. Istrinya tetap kuat dengan akidahnya yaitu Asy'ariyah dan suaminya baru-baru ini mengikuti Salafi yang berakidah Mujassimah. Dalam keadaan seperti ini, apakah sang istri harus tetap taat terhadap suaminya? Mohon pencerahannya Buya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, pertanyaan tertulis dari salah satu jamaah Buya. Afan Buya mau bertanya, bagaimana sikap kami ada masjid utuh terus mau diperbarui akan tetapi uang yang untuk pembangunan itu dikasih sama yayasan yang mana yayasan tersebut gabung dengan Saudi, bagaimana hukumnya Bu ya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang semoga Allah menutup kekurangan kami. Kalau ada orang kagum dengan kita ini adalah musibah ya. Semoga Allah menutup. Kalau tahu hakikatnya mungkin tidak ada yang mau kagum lagi. Semua alhamdulillah. Jadi kalau ada orang tampak baik itu karena karunia Allah telah menutupi kekurangan kita. Ya. Kalau ada kita itu tampak baik di depan manusia itu bukan karena kita baik secara sesungguhnya. Sebab kekurangan juga masih banyak itu karena Allah kasih ditutupi yang enggak baik oleh Allah. Sehingga kelihatan baik. Baiknya semoga Allah, Allahumma ij'alni kama yadunnun, semoga Allah menjadikan kami seperti apa yang mereka duga. Dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Adapun pertanyaan, jika ada orang berakidah benar, akidah Asy'ariyah, kemudian punya pasangan akidahnya Mujassimah. Mujassimah itu yang mengatakan bahwasanya ya Allah itu berjisim, akhirnya seperti bentuk manusia biarpun tidak bisa dia menjelentrehkan, pokoknya ya bertangan, bermata, berber gitu. Itu Mujassimah. Jadi menyerupakan Tuhan dengan makhluknya baik secara langsung atau tidak langsung. Asalkan kalau memang betul seorang itu mengikuti akidah Mujassimah, maka dia keluar dari iman. Maka secara otomatis pernikahan itu pun sudah tidak ada lagi. Tapi kalau masih menjadi Mujassimnya, masih muta'awilan dengan takwil-takwilnya, dengan pemikiran-pemikirannya, maka hendaknya ditobatkan, dikasih kesempatan beberapa kali. Kalau tidak, hendaknya wanita tersebut harus menghindar daripada kehinaan akidah. Dan kita punya Allah yang melindungi kita adalah Allah, bukan suami. Maka wanita pun harus punya ketegasan dalam hal ini. Jika memang Mujassimahnya bukan Mujassimah yang seperti Mujassimah yang selama ini diceritakan pada zaman dahulu, mengatakan Tuhan Allah duduk seperti ini, akhirnya gambarnya seperti manusia ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini adalah keluar dari iman. Tapi dengan cara mentakwili, dengan cara berpemikiran-pemikiran yang akhir-akhir ini sering muncul, maka jika orang yang semacam ini, kita pun juga tidak serta-merta mengkafirkan orang yang masih dengan cara berpikir, karena itu berusaha berijtihad biarpun pada akhirnya adalah salah. Karena akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikutnya kaum Asy'ariyah, maka kalau ada perbedaan seperti itu, karena yang kata muta'awilan bukan mengatakan Allah berjisim secara terang-terangan, tapi dengan takwil-takwilnya, dengan pemikiran-pemikirannya, tidak kita katakan sebagai seorang kafir, akan tapi harus dikembalikan ya, disadarkan kembali. Maka Anda sebagai seorang istri, jika telah berusaha membawa suami untuk kembali kok masih keras dengan keyakinannya, maka ketahuilah di dunia laki-laki tidak hanya dia saja. Lu anak saya sudah 6 sebelum menjadi 8. Kok pusing? Tambah repot lagi nanti. Tapi bagaimana? Oh, Anda semakin hari juga semakin berat dan ditambahan. Akan tapi keyakinan itu nomor satu. Iman adalah nomor satu. Kita punya Allah. Kebahagiaan dari Allah. Allah bisa beri yang lainnya yang sama. Seorang laki-laki pun demikian. Kalau punya pasangan, punya keyakinan yang salah. Bagi mujassimah yang terang-terangan atau mujassimah yang muta'awilan dengan cara menta'wili pemikiran tadi, maka hendaknya kita bisa menghindar secepatnya. Ini adalah keyakinan yang harus kita bangun pada jamaah kaum muslimin semuanya, pengikut ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Baik, kalaupun ada yang kedua adalah renovasi masjid, ada bantuan dari manapun. Bantuan ini adalah biarpun yang bantu orang Yahudi dan Nasrani, itu diperkenankan. Yang enggak boleh adalah orang yang akidahnya beda ngikut ngatur, biarpun urusan-urusan sepele, bukan bahan, bukan akidah sekalipun. Misalnya saya buat contoh, Anda orang kaya di Indonesia, akidah Anda benar loh ya, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Tentunya Anda mampir ke India, punya duit banyak, di sana nemu rezeki nomplok, nemu emas. Nah, saya tidak tahu. Akhirnya Anda ingin bangun masjid di India. Anda akidahnya sama dengan masyarakat India, yang kebanyakan di sana Maturidiyah. Maturidiyah dengan Asy'ariyah tidak terlalu beda jauh. Anda, tapi madhabnya beda, mereka madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka Anda sah-sah saja membantu orang yang ada di India sana. Cuman Anda jangan ngatur, saya bangun masjid di sini loh ya, tapi tolong harus pakai kunut. Wah, ini enggak benar. Anda kalau nyumbang, nyumbang aja, jangan orang Abu Hanifah suruh pakai kunut. Mereka tidak biasa pakai kunut. Sama di Indonesia pun orang nyumbang dari manapun boleh, tapi jangan ngatur. Tarawihku 23 ya tetap 23, jangan dirubah jadi 8. Saya biasa kunut, sama kasusnya. Pokoknya tidak merubah, boleh bantuan dari mana. Tapi ingat, tidak boleh apalagi urusan pendidikan agama, urusan akidah. Maka masjid Anda harus masjid yang biasa dengan Allah wujud, kita membakok. Yang mengingkari sifat 20 adalah keluar dari iman. Yang mengingkari sifat 20, saya tegaskan berkali-kali, mengingkari sifat 20 adalah keluar dari iman. Maka Anda harus bisa menghafal dengan benar sifat 20. Kemudian setelah menghafal, berusaha untuk memahami sifat 20. Dan sifat Allah tidak hanya 20 sifat, masih banyak sifat yang lainnya. Terus saya pengen yang lainnya, jangan yang lainnya dulu, 20 dulu, fahami, pengen yang lainnya, 20 saja belum, masih 20. Nah, 20 saja sudah mulai lupa, mau dites sekarang. Nah, Allah wujud. Kok ada yang diem? Nggak hafal tuh? Mana ini? Hafal itu anak kecil, saya masih di kampung, umur 6 tahun sudah Allah wujud kita mbako, mukhalafatul habatisi. Itu ciri Asy'ariyah. Adapun ciri ahli sunnahnya di kampung itu adalah kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Abu Bakar, Allah Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, terus ada tambahnya Siti Fatimah segala macam itu kan. Itu ciri khas ahli sunnati wal jamaati, ditambahi sifat 20 itu ciri khas Asy'ariyahnya. Biarpun tidak semua ulama Asy'ari menulis dengan cara sifat 20, cuman itu digampangkan. Cara mengenal Allah itu adalah dikenalkan dengan sifat-sifatnya. Mana yang terpenting dulu? Maka sifat 20 itu Asy'ariyah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang sudah enggak hafal lagi sifat 20. Apalagi sekarang ada orang kok aneh mengingkari sifat 20. Katanya bid'ahnya Asy'ariyah sifat 20. Siapa yang bisa mengingkari sifat 20? Keluar dari iman. Keluar dari iman hari ini juga. Allah Maha Ada. Siapa yang mengatakan Allah tidak ada? Kafir dia. Allah Maha Dahulu. Siapa yang mengatakan Allah tidak dahulu? Kafir. Allah abadi, tidak akan berakhir hidupnya Allah mengatakan Allah berakhir. Kafir. Allah mukhalafah lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Yang mengatakan Allah sengan dengan makhluk, mujassimah tadi, musyabbihah. Siapa lagi Allah? Allah Qadir Maha Kuasa. Yang mengatakan Allah tidak kuasa, kafir. Apa yang bisa diingat dari sifat 20? Dialog falsafahnya yang dihadirkan para ulama 20, ulama yang mengajarkan sifat 20 itu yang perlu diingkari. Dialog falsafahnya, dialog falsafahnya itu karena untuk menghantam orang yang sangat dekat dengan falsafah, yaitu kaum Mu'tazilah waktu itu. Kita boleh memerangi orang Yahudi yang memerangi kita dengan senjata Yahudi kok. Jadi kita memerangi kaum falsafah atau kaum muslimin yang masuk dunia falsafah, kita tidak akan mungkin bisa kecuali kita juga mengambil ilmu mereka untuk menghantam mereka. Maka Abu Hasan Asy'ari adalah Orang yang paling getol di dalam menghantam kaum Mu'tazilah yang waktu itu, dan kaum Mu'tazilah sangat dekat dengan cara berpikirnya kaum falsafah dengan kecerdasan. Akan tapi ketahuilah, Abul Hasan Asy'ari telah mengembalikan antara akal dengan syariat harus seimbang, biarpun tetap yang diutamakan adalah syara', dalil naqli, tapi akal perlu digunakan. Karena Imam Abul Hasan Asy'ari sangat berpengalaman 40 tahun menjadi imam di dalam akidah Mu'tazilah. Ini adalah pemikiran-pemikiran. Pokoknya Anda insya Allah sudah benar. Pokoknya Anda kalau masih ingat Abu Bakar sahabat Nabi sama sifat 20 wujud kita mbakok, insya Allah Anda berada di akidah yang benar. Maka kalau ada sekelompok orang sudah mulai meragukan yang demikian ini, termasuk tasawuf. Jangan sampai ada meragukan tasawuf. Memang ada tasawuf. Ada tasawuf palsu. Guru torekoh palsu. Senangnya foya-foya. Pakai gelang emas. Nyimpen patung. Macem-macem. Gak pernah sholat malam. Subuhnya pun jam 8. Itu bukan sufi, ngaku sok. Biarpun pondoknya pondok pesantren tasawuf, enggak ada tasawuf. Seorang sufi, orang yang paling dekat dengan syariat. Orang paling dekat dengan syariat, ngerti halal haram, takut kepada Allah, itu sufi yang diajarkan. Maka awas, hati-hati kalau Anda ada orang mengingkari dunia tasawuf, berarti dia mengingkari pendidikan tarbiyah kemuliaan. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ini saja insyaallah. Majelis Muslimah Sabtu sore ini di ruang Madya Komplek Islamic Center Cirebon, Kota Cirebon. Ahad besok pengajian juga Muslimah di Karangjala di Musola Baitur Rahim. Majelis rutin Sabtu malam Ahad, nanti malam di Weru. Ya, nanti malam majelis di Weru dengan Minhajul Abidin dengan kami. Jangan lupa maulid khusus untuk ibu-ibu. Ibu, dengerin ibu. Setiap ibu bawa 100 orang. Kalau bawa 1000 kayaknya panitia yang bingung nanti. Ibu, maulid khusus muslimah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yakni maulid khusus, nyambut Ramadan dengan maulid Nabi. Ini istimewa ini. Karena biar Nabi Muhammad dilahirkan di hati mereka yang Nabi Muhammad yang kenal Ramadan. Biar Ramadannya benar nanti. Hari Rabu 20 Syakban atau 17 Mei. Ibu siap hadir semuanya. Pukul 7 pagi sampai selesai di sini. Ditutup semuanya nanti, Bu. Bapak-bapak kalau nganterin nanti ngungsi sama saya di belakang nanti. Santri ngungsi semua di belakang nanti ya. Nah, kemudian pendaftaran santri tafaqquh, mohon segera, kita perlu penghadiran cepat. Santri tafaqquh mungkin santri-santri yang pernah lulus di pondok-pondok yang punya bakat, ngerti nahwu sorab, ngerti ini, ngerti itu. Kita perlu penghadiran-penghadiran yang lebih khusus. Ataupun yang belum punya pengalaman tapi ingin belajar agama, ini istilahnya pondok mencetak ulama pondok, diarahkan menjadi seorang alim. Pondok tafaqquh namanya, kalau dulu pondok salaf. Ya, pondok tafaqquh dibuka mulai sekarang, gelombang 1 hingga 8 Syakban, 5 Mei. Itu pembuka pendaftarannya. Gelombang kedua dibuka hingga Syawal, jadi ada 2 gelombang. Jadi segera sajalah, setelah ditutup tidak boleh masuk lagi. Untuk, ini ada permintaan ya, informasi dari tim dakwah, tim IT ya. Dan juga ini semuanya akan disempurnakan menjelang Ramadan ini, jauh-jauh dari kita persiapkan. Semoga semuanya punya kiat untuk menyambut bulan Ramadan dengan menyempurnakan program yang ada di sini. Perawatan dan pengadaan server untuk internet segala macam agar dakwah kita bisa didengar oleh penjuru dunia. Jangan sampai orang di luar negeri sana dengar kita keputus. Ceramah lagi asik-asik keputus lagi. Karena servernya yang kurang kait, kurang kuat dan enggak benar. Ini biaya perawatan pengadaan server. Server-server internet kalau enggak salah ini. Kurang lebihnya adalah 20 juta. Kemudian biaya pengadaan penambahan sound system. Sebab kadang sound systemnya juga kadang dengar, kadang enggak. Tidak perlu duit banyak. Ini karena ini yang kecil-kecil. Yang gede-gede nanti ada berita baru. Jangan khawatir. Kalau Anda nunggu gede-gede nanti. Ini yang kecil-kecil dulu. 15 juta untuk penyempurnaan sound ini kecil-kecil. Kita pengen bahwasanya sampai di ujung sana kedengaran. Sebab kalau hari Ahad jamaahnya sampai di sana, kami ingin yang jualan di sana pun juga ikut dapat ilmu. Sambil jualan dapat duit, dapat ilmu. Tapi yang sudah hadir di sini enggak usah jualan nanti. Jadi nanti gara-gara begini jualan semuanya nanti. Nah, ini yang jualan semoga sambil berjualan dapat ilmu, karena yang jualan juga melayani jamaah yang kelaparan nanti bisa mampir di sana. Kemudian biaya pengadaan, oh ini karena kalau sudah hari Ahad pasti kena panas di sini. Ini ya, kita akan coba bikin tenda semacam itu, dan juga perlu biaya, saya akan sampaikan ya agar semuanya ikut andil. Ini adalah kecil nih, biaya kecil. Sengaja biayanya yang kecil-kecil, 12 juta untuk pengadaan satu. Kalau dua berarti 12 juta. 24. 12 kali 2, 12 juta ya. 12 kali 24. Ini adalah uang receh semuanya. Tapi pun kalaupun yang enggak punya duit sebanyak itu, bukan berarti harus banyak. Intinya adalah Anda mendengar saja. Anda enggak usah keluar duit, enggak usah pusing. Kami menyampaikan ini, pokoknya Anda setelah itu krentek, yang duhaan-duhaan, yang paling mohon doain semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa bayar itu semuanya. Pelebaran parkir juga. Pelebaran tempat parkir atau di mana tempatnya, ini adalah sekitar 60 juta. Nah, tempat parkir di mana? Ada pemparkiran yang rapi dan sebagainya. Ini yang kecil-kecil, Ibu. Adapun yang gede-gede, ini harus kami sampaikan. Karena apa? Karena menjelang Ramadan ini enggak ngerti apa yang terjadi. Gedung yang sebelah ini, karena harus segera disempurnakan, tingkat yang atas ini kemarin dihitung butuh berapa tingkat atas saja. Tingkat atas itu sampai selesai, yang tingkat tengahnya alhamdulillah sekarang berjalan, hamba Allah yang ngurusi. Anda tidak usah tahu siapa namanya, yang jelas insya Allah di surga semuanya. Tapi yang bawah ini minta di atas segala sudah dipromosikan, semoga ada pejuang ahli surga yang menyelesaikan. Dengan biaya, kalau Anda di hadapan Allah jangan mikir, sudahlah. Itu 1,2 M untuk tingkat atas, pengen segera disempurnakan, 1,2 M. Seberapa 1,2 M? Yang punya duit enteng, yang tidak punya duit jangan mikir, sudah. Agak pusing, berapa sih, enggak usah pakai berapa, yang punya duit saja biar mikir. Anda tidak punya duit tinggal doa saja, saya hanya cerita ini agar didoain. Kemudian kamar mandi juga harus selesai, dia akan didak, kemudian sekaligus akan diangkat sekali, kalau itu tidak terlalu banyak, paling 200-an 150 pengedakannya, insya Allah sudah beres. Kamar mandi, kita buat kamar mandi 50 kali 2 nanti insya Allah, kita harus banyak kamar mandinya, toiletnya. Putrinya belum kita buatkan toilet yang banyak, kasihan juga, ini untuk putra saja. Baru nanti kan kurang lebihnya seperti itu, karena sudah ada bangunan tinggal disempurnakan. Dapur juga belum beres-beres, tidak tahu berapa. Pokoknya gini saja, ini menjelang Ramadan, Anda berpikir saja. Mulai dari berpikir, kemudian Anda bergerak dengan lidah Anda, ngajak orang. Ayo di sana. Mungkin ada orang, saya pengen sedekah kemana sih? Nah, ini kan bahan, Anda hari ini bisa menjawab, di sana loh. Atau, gimana ya kita tidak punya duit? Ya sudah, pondok mumpung butuh. Tidak punya duit, pondok membutuh. Ya sudah doa aja ya. Semoga Allah jadikan saya punya duit. Itu aja. Tidak usah pusing ya. Ini harus segera disempurnakan. Dan kemudian juga kami akan lelang setelah ini. Tidak tahu harga ranjang berapa. Kami ingin semua anak santri pakai ranjang. Pakai ranjang dan kasur. Semuanya. Insya Allah tahun depan ini sudah terwujud. Semuanya pakai ranjang. Karena dulu itu cita-cita kami. Dulu ada ranjang 70. Ada 70 atau 100 berapa, sudah kita pasang, kebanyakan santri diturunin lagi. Sudah pokoknya sekarang kalau sudah ranjangnya, sudah penuh ranjang, ya sesuai dengan jumlah ranjang siswanya. Yang lain di mana? Ada bisa kita arahkan ke tempat lain, sebab Al-Bahjah sudah banyak di Pontianak, di Tulungagung, dan sebagainya. Dan sama Al-Bahjah sana sini sama, tidak usah pusing. Bahkan di antaranya dari Al-Bahjah pusat ini nanti, ada yang mau dipindah ke Pontianak. Tidak usah takut, dan itu anaknya suka rela, milih malah, siapa yang mau ke Pontianak, hampir angkat tangan semuanya itu. Akhirnya pondok pusat kosong nanti ya. Jadi, karena anak kita bikin senang bu, di sana 2 tahun, tapi ilmunya tetap, suasana berbeda-beda. Insya Allah ini saja bisa kami sampaikan dalam, dan juga jangan lupa yang pernah kami suarakan untuk menjadi penyelenggara dakwah, Anda ikut andil dalam infak wajib, Anda mewajibkan diri Anda untuk infak. Dan infaknya pun adalah Buya tidak ingin besarnya, tapi Buya ingin Anda bergabung deh, cuma Rp1.000. Rp1.000 itu berapa sih? Sebulan Rp1.000. Kalau masih ada keberatan, kayaknya bukan orang pelit. Itu super pelit itu. Rp1.000 per bulan. Tujuannya adalah bukan seribunya. Biarpun kita ngerti kalau 1.000 × 1.000 juga 1 juta. Kami ngerti. Tapi 1.000 itu yang kami inginkan. Pokoknya Anda itu setiap tahun, setiap bulan tuh ingat. Mungkin Anda punya kesibukan, mungkin Anda tak tanya apa, Anda sudah lupa. Insya Allah tidak ada lupa dengan majelis. Kalau tiba-tiba suatu kau lupa, karena setan kan menggoda. Karena Anda sibuk, bisnisnya semakin gede, tak tanya perusahaannya banyak, lupa dengan pondok. Tak tanya ada santri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Bapak kan pernah punya kewajiban Rp1.000 ke pondok. Saya 2 kali kesini enggak datang, berarti utangnya 2.000. Akhirnya apa? Dia bayar. Karena dia perusahaannya sudah 16, bukan 2.000 lagi. Tapi disambung, ada yang ingat, coba kalau tidak ada yang datang anak-anak tadi, lupa bablas ya. Jadi tujuan saya itu ngikat itu saja, Anda harus mau diikat. Saya pengen Anda kami ikat pokoknya biarpun 1.000 rupiah. Kalau ternyata nanti ada yang enggak punya duit, pinjem saya kasih. Pokoknya Anda namanya. Daftar nanti, ada pendaftaran peminjaman lewat Buya Yahya. Kalau mau dikasih, saya kasih. Pokoknya Anda cari benangnya, Anda ikat. Nanti pinjaman, anak-anak siapkan. Peminjaman atau minta 1.000-an. Semoga ada beneran yang gitu nih. Biar saya dapat juga pahala. Sebab saya dapat 2 nanti. Saya ngikat, saya juga yang ngasih tali. Berarti saya dapat 2 insyaallah. Oh cuma 1.000 rupiah saja kok enteng. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan keimanan. Jauhkan kami dari kemunafikan di hati kami ya Allah. Seperti telah kau mudahkan lidah kami untuk berikrar kalau kami umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti kau mudahkan lidah kami untuk berikrar bahasanya Al-Quran adalah kitab sucimu ya Allah. Maka mudahkan kami untuk mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mengagungkan Al-Quran. Mudahkan kami untuk mengagungkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami dari kalimat perilaku yang merendahkan agama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di luar sana, ada hambamu yang mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, akan tapi terbawa kepada arus fitnah, sehingga mereka ikut-ikut ya Allah, ikut-ikut dalam kerusakan ya Allah, ikut-ikut mendukung pemimpin-pemimpin yang tidak beriman kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran. Dari hamba-hambamu yang terjerumus itu ya Allah, berikan kesadaran, sungguh kami tidak rela. Jika ada orang mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad lalu mereka masuk neraka, sungguh kami tidak rela. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, keimanan ya Allah, sehingga mereka kembali kepada ajalan-ajalan kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga tumbuh kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan kepada agama yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan kepada kitab yang diturunkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah muliakan kami Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, sehingga hati kami selalu dalam cinta, sehingga kami selalu dengan kebahagiaan di saat kami menatap sahabat dan saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dengki dan dendam. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu ya Allah yang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, kami mohon ya Allah, jangan kau hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau hukum mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, yang meninggal ampuni ya Allah. Dari kami ya Allah, saudara kerabat kami yang meninggal ampuni mereka. Yang masih hidup panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka. Baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang di tempat ini dengan panjatan doa, kami mohon ya Allah, jadikan mereka itu semua ahli ikhlas dan berikan buah kepada mereka perjuangan, buah perjuangan itu baik di dunia atau di akhirat. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Hanya orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di sini ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka. Dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan anak keturunan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi, dan bencikan kami kepada zina dan jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah kami mohon kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan yang sudah menikah, berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami, ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami menghadap kepadamu, ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami, ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad ridho kepada kami. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan anak-anak kami dan para santri yang belajar di sini adalah ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka pembuka hati, pembuka pikiran, ya Allah, sehingga hati mereka menjadi hati yang selamat, dan kemudian dan pikiran mereka pikiran yang jernih bersih, ya Allah. Dan jadikan mereka orang-orang yang kau cintai dan dicintai kekasihmu Nabi Muhammad dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.